Terima kasih ku ucapkan padamu yang selalu mencintai aku dan menyayangi diriku di setiap waktu. Mengkhianati cinta yang telah terjaga.